السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Malam mudahkan kita melanjutkan pembahasan dari kitab At-Tafsirul Muyassar juz yang ke-7, dan insyaallah hari ini kita akan lanjutkan pembacaan dari surah Al-Maidah ayat yang ke-104. Nah, silakan dibaca. Udah Elis baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang telah Allah turunkan kepada Rasul, mereka berkata, cukuplah bagi kami apa yang kami dapati dari bapak-bapak kami. Apakah jikalau bapak-bapak kami tidak mengetahui, Bapak-bapak mereka bukan kami. apakah apakah Apakah bapak-bapak sekalipun mereka, bapak-bapak mereka? oh apakah sekalipun bapak-bapak mereka tidak mengetahui sesuatu dan tidaklah mereka mendapat petunjuk? Ya, ini maksudnya apakah sekalipun bapak mereka nggak mengerti sesuatu dan tidak menunjuk, mereka tetap akan Mereka mengikuti tetap bapak mengikuti. mereka gitu maksudnya. Al-waw harfu atfin sida zorfiyah syartiyah kila fi'lun madin majhul lahum jarwa majrur ta'alau fi'lu amrin Allah sebagai fa'il ilama jarwa majrur anzala fi'il madi Allahu fa'ilnya. Al-waw harfu arfin ila rasuli jarwa majrur qalu fi'lun madin al-waw fa'il hasbuna ini apa Ustaz? Hasbuna ma wajidah. Berarti kan ini mutada dong. Mubtada. Cukup bagi kami apa yang kami dapati dari bapak-bapak kami. Jadi hasbunya aja mubtada Ustaz, yang nanya mafulun bi. Kok mau bubi sih? Lagi. Mau terpilih ya? Hasbu mubtada na mudafun ilai ma apa yang jadi ini apa yang ma-nya jadi apa Ustaz? Hanya Mudafun ilai hobam kan, kan ini kan tentunya cukup bagi kami apa yang kami dapati dari bapak kami, berarti maknya isi mausul sebagai khobar. sebagai khobar deh. Ma isim mausul sebagai khobar. Wajadna fi'lun madin nanya sebagai fa'il. Alaihi jarwa majrur aba ana mafulun bi. A harfu istifham. Alwaw harfu atfin. Law harfu syartin. Kana fi'lun madin nakis. Aba aja ya. Aba'u benar, aba'u Aba'u sebagai isim kana, jamak. isim kana. Hum mudafun ilaihi. La harfu nafyin ya lamuna fi'lun mudhari'un alwaw sebagai fa'il khobar dari jumlah la ya lamuna khobar dari kana. Syai'an mafulun bi alwaw harfu arfin la harfu nafyin yahtaduna fi'lun mudhari'un alwaw sebagai fa'il. Wa idza qila li haula'il kufari kufaril muharrimina ma ahalallahu ta'alau ila tanzilul Ila, tanzil kan ada tanzil ila. ila tanzila. Eh, masa ada Tanzili. ila? Tanzili ya. Ila tanzilillahi wa ila rasulihi layat tab. Eh, La ya iya. tabayana, la tabayanu. Malah sih, Li. Kan agar jelas bagi kalian yang halal dan yang haram, berarti Li ya tabayana, tabayana. dia tabayana, kan tabayana, tabayanu, Ya kan. tabayana lakum lakumul halala Hey, wal har. ini kayaknya tabayan itu kan dia lazim ya, jadi al halalu. Wal halalu. Kan agar jelas bagi kalian apa yang jelas, halal dan haram. Liyatabayyana lakumul halalu wal haramu. Qalu yakfina ma warithna Waras, warithna warithna benar waris tahu benar. ma warisnahu an abaina min qawli wa amali. Min kaulin wa amalin. Min qawlin wa amalin. Ayakuluna zalika walau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an ai ini ayah Yusuf Ai la yafhamuna. ai la yafhamuna haqqan wa la ya'rifunahu wa la yahtaduna ilaihi fa kaifa yattabi'unahum Walhalatu hadihi. wal tahalatu haza Hadihi. hazihi fa innahu la yattabi'uhum illa man huwa ajhalu minhum wa adallu sabila. Dan apabila dikatakan pada orang-orang kafir yang mengharamkan apa yang telah Allah halalkan, marilah mengikuti kepada apa yang telah Allah turunkan kepada Rasulnya agar jelas bagi kalian mana yang halal dan mana yang haram. Mereka berkata, cukuplah bagi kami apa yang telah diwariskan oleh bapak-bapak kami dari perkataan dan perbuatannya. Apakah mereka mengatakan yang demikian itu adalah apa ya? Apakah mereka tetap mengatakan hal tersebut sekalipun gitu? Apakah mereka tetap akan mengatakan tersebut sekalipun mereka mengetahui nenek moyang mereka itu tidak mengetahui sesuatu dari nenek moyang mereka itu? Tidak Tidaklah mengetahui mereka apapun itu aja. tidak mengetahui apapun. Tidaklah mereka mengetahui kebenaran dan mereka tidak mengenalnya. Dan tidak pula mendapatkan petunjuk darinya. Maka bagaimana mungkin mereka Nenek moyang mereka gitu ya. bangsa? Ya, maka bagaimana mereka mengikuti nenek moyang mereka, Maka utama bapak bagaimana mereka. mereka mengikuti nenek moyang mereka dalam hal demikian? Maka sesungguhnya dia telah mengikuti mereka. Maka sebenarnya dia tidak mengikuti mereka. Adalahnya ya. Maka sesungguhnya dia tidak mengikuti mereka kecuali orang yang bodoh dari Yang di lebih antara bodoh. mereka. Oh, yang lebih bodoh di antara mereka dan lebih sesat jalannya. Nah, ya. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Kita barakallahu wa jazakallahu khairan. Nah, ya. Jadi kalau menerjemahkan itu jangan letterlock ya. Jadi lihat konteks kalimatnya, nanti kita bisa menentukan terjemahan yang cocok gitu. Jadi kalau cuma letterlock sulit kita. Jadi kitanya kesulitan, apalagi yang dengerin kita nanti nggak paham. Tapi insya Allah kalau dilatih tiap hari, lama-lama kita akan terbiasa dalam menerjemahkan, sehingga nanti kemampuan menerjemahkannya akan terus meningkat ya. Nah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul qalu hasbuna ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah kita mengikuti apa yang telah Allah turunkan dan apa yang diturunkan kepada Rasulnya, mereka akan menjawab, Hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Cukuplah bagi kami apa yang kami dapati dari bapak-bapak kami, dari nenek moyang kami. Awalau kana aba'uhum. Apakah kalaupun ya bapak-bapak mereka la ya'lamuna syai'an, tidak mengetahui apapun, walayah turun tidak pula mendapatkan petunjuk, mereka tetap akan mengatakan hal tersebut, mereka tetap akan mengikuti iman mereka. Ini adalah teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy itu ketika mereka didakwahi agar mereka meninggalkan berhala yang merupakan sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beralih kepada tauhid, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka mengatakan, ya, hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Cukuplah bagi kami apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Nah, ini merupakan sikap yang sangat keliru. Menjadikan apa yang dilakukan oleh nenek moyang sebagai kebenaran. Ini jelas sangat keliru. Kebenaran itu bukanlah apa yang dilakukan oleh nenek moyang. Ya, kalau memang nenek moyang yang melakukan hal-hal yang dibenarkan syariat, maka kita lakukan, ya, kita teruskan. Tapi kalau apa yang dilakukan bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam masalah peribadahan, jelas tradisi semacam ini tidak boleh diteruskan. Dan dalam tafsir yang sudah pernah kita baca, ya, dalam surah Baqarah, ketika orang-orang kafir Quraisy, ya, diminta untuk mengikuti apa yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran dan juga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jawaban mereka sama, ya. Qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana, ya. Mereka mengatakan bahkan kami mengikuti apa yang telah dilakukan oleh nenek moyang kami beratus-ratus tahun lamanya, beribu-ribu tahun lamanya. Ini kan jawaban yang tidak ilmiah, ya. Harusnya kalau memang mereka merasa apa yang dibawa oleh Rasulullah sesuatu yang salah, dibantah. Bukan hanya mengatakan, ya pokoknya saya mah ikut aja sama ajaran nenek moyang. Nah, ini jelas sesuatu yang sangat keliru, ya. Jadi kebenaran itu tidak diukur dari apakah nenek moyang kita melakukannya, tapi apakah itu sesuai dengan syariat atau tidak. Dan ini harusnya menjadi renungan bagi kita, karena akhir-akhir ini di Indonesia, ya, sering, ya, orang-orang yang mencoba membenturkan antara tradisi dengan agama, ya. Mereka mengatakan bahwa misalnya tradisi larung, ya, apa tuh namanya, apa sih namanya itu, sesajen, ya, sesajen, mereka memotong kerbau kemudian membuangnya ke laut, ya, sebagai bentuk persembahan pada apa yang mereka yakini sebagai Nyi Roro Kidul, gitu, ya. Ini jelas kesyirikan, ya. Dan kesyirikan itu salah satu yang bisa membatalkan keislaman. Jangan hanya karena alasan ini budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun, ya, lalu kita abai terhadap masalah kesyirikan ini. Ya. Hati-hati, ya. Jadi jangan sampai hanya karena masalah tradisi, lalu kita melanggar hukum syariat. Bahkan kita melanggar hukum yang paling tinggi, ya, yaitu tauhid. Hati-hati, ya. Jadi kalau dalam masalah tauhid, nggak boleh kita main-main di situ, karena kesyirikan itu jelas, ya, salah satu pembatal keislaman yang paling besar, ya. Orang yang sholat tiap hari tapi kalau di saat yang sama dia, ya, menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, bikin sesajian misalnya untuk pohon-pohon angker, untuk gua, untuk laut dan sebagainya, jelas orang yang seperti ini tidak diterima keislamannya, batal keislamannya sekalipun dia sholat, ya. Nah, kita lanjutkan. Baca buku kuliah itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. 105. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian, karena kalian tidaklah dirugikan oleh orang-orang yang sesat apabila kalian telah mendapat petunjuk menuju Allah dan tempat di mana dia menjadi tempat kembali kalian semuanya. Dan Allah mengabarkan kepada kalian atas apa yang dulu kalian kerjakan. Ya harfu nida, ayyu munada, ha harfu tanbih, alladzina badal ayyu, amanu fi'il madi, alwaw sebagai fa'il, alaikum jarwa majrur, anfusa maf'ulum bih, fi'ilnya dibuang ya. Fi'ilnya hilang. Iya dibuang ya. Fi'ilnya dibuang. La harfu nafyin ya durru fi'il mudhari kum maf'ulun bi man isim mausul sebagai itu ya. Fa'il. Fa'ilnya dari ya durru ya. Hmm. Ya, fa'il dari ya durru dhalla fi'il madi idza dhorfiya syartiyah ihtadaitum ihtadai fi'il maldi tum sebagai fa'il ya Ustaz. Ilallahi jarwa majrur marji'ukum sebagai khobar muqaddam marji'ukum mubtada mu'akhor kum mudofun ilai jami'an taukid ya. Alfa'u harfu atsin yunabbi'ukum fi'il mudori dengan fa'ilnya domir mustatir huwa kembali ke lafzu jalalah kum maf'ulum bi bima jarwa majrur kuntum kun fi'il madhi nakis tum isim kana ta'maluna fi'il mudhari alwaw sebagai fa'il jadi khobar dari kana. Tafsir ya ayyuhalladzina saddaqullaha wa rasulahu wa 'amilu bisyar'ihil zimu ya bisyar'ihi ilzimu. Alzimu aja. Ini fil amr ya. Alzimu anfusakum bil amali bi ta'atillahi wajtanabu. Fil amr juga ya. Masdar ada alifnya. Wajtinabi maksiatahu. Maksiatihi. Kan dia masdar. Iya, menjadi mudhofin ya. Maksiatihi. Wadawamu ala dzalika. Wadawimu. Kenapa kan? Ya. Dawim. Konsisten lah ya. Wadawimu ala dzalika wa in lam yustajib. Wa in lam yastajibin nasu lakum. Nah. Fa idza fa'altum dzalika fala yadurrukum dolala man dolla idza lazimtum tariqal istiqamati. Ini sebenarnya kalau Bu Kurniati mau naik kelas bacanya gimana? Idza lazimtum tariqal istiqamati. Itu tat. Iya benar. Ya. Idza lazimtum tariqal istiqamati. wa amartum ya fil madhi. Wa amartum bil ma'rufi wa nahitum anil munkari. Ilallahi marji'ukum jami'an fil akhirati. Fayukhbarukum bi'a'malikum wa yujazikum 'alaiha. Kayaknya fayukhbirukum ya, kan fa'ilnya Allah kan. Fayukhbirukum ya. Dan Allah mengabarkan nih. Fayukhbirukum bi'a'malikum wa yujazikum 'alaiha. Wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya dan mengerjakan sesuai syariat-Nya, tetaplah atau jagalah diri-diri kalian dengan mengerjakan ketaatan kepada Allah dan menjauhi kemaksiatan kepada-Nya. Dan konsistenlah kalian atas hal itu. Dan jika manusia tidak menerima ya, dan jika manusia tidak menerima ini kalian, kalau ini artinya bukan jika, sekalipun manusia tidak menerima kalian, dan apabila kalian mengerjakan hal itu, maka mereka tidaklah merugikan kalian ya. Ya, maka jika tidak memberikan mudarat, tidak ya, memudaratkan kalian dengan kesesatan. Kesesatan orang yang sesat itu tidak memberikan mudarat kepada kalian. Oh, iya. Maka tidaklah orang yang sesat itu memudaratkan kalian. Dan tetaplah kalian di jalan Allah ya, maksudnya. Tetaplah kalian istiqomah di jalan Allah. Dan kalian diperintahkan berbuat yang ma'ruf dan menahan diri dari kemungkaran menuju Allah, tempat kembali kalian semuanya di akhirat. Dan Allah mengabarkan kepada kalian dengan amal perbuatan kalian, dan Allah akan membalas kalian atas hal itu. Baik. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Afika barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idza ihtadaytum ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wahai orang yang beriman, wajib atas kalian menjaga diri dari kalian, tidak memberikan mudarat kepada kalian orang yang sesat apabila kalian telah mendapatkan petunjuk. Kepada Allah lah tempat kembali kalian seluruhnya. Lalu Allah memberitakan kepada kalian apa yang dahulu kalian kerjakan. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya kita wajib menjaga diri kita sendiri. Ya. Kita wajib menjaga diri kita sendiri. Jadi mulailah dari diri kita sendiri. Ibda binafsik. Jadi prinsip kita kalau dalam masalah kebaikan, dalam masalah memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang munkar, maka ibda binafsik. Ya, mulailah dari dirimu sendiri. Kalau diri kita sudah benar, ya, kemudian berpindah ke keluarga kita. Dari keluarga terdekat, ya, istri, anak-anak, kemudian keluarga yang lain, ayah, ibu, kakak, adik. Nah, baru setelah itu kita berdakwah ke masyarakat. Ini urutannya. Terkadang ada orang-orang yang ketika berdakwah itu tidak menjalani urutan ini. Ya. Kalau di luar dia mengajak teman-temannya, ya, yang dikenal nggak dikenal diajak. Sementara ya kepada keluarga sendiri terkadang dia malu. Ini keliru ya. Makanya nggak heran banyak orang-orang yang kalau di luar tuh kayak singa gitu ya. Kalau kepada orang lain, ini kayak singa dia. Ini haram, ini haram. Dia berani ngomong kayak gitu. Tapi giliran di tengah-tengah keluarga sendiri, nggak keluar ya. Macamnya nggak keluar. Jadi kayak kucing di rumah. Ini keliru ya. Cara dakwah itu nggak seperti itu. Jangan kita semangat dakwah keluar, tapi ya dakwah ke diri sendiri, ke keluarga sendiri nggak dilakukan. Ya. Seringkali alasannya adalah gengsi ya, atau malu kalau di keluarga sendiri karena tahu betul ya karakter kita. Nah, makanya ini jadi introspeksi diri gitu ya. Jadi, alaikum anfusakum. Wajib atas kalian menjaga diri kalian. La yadurrukum ma dhalla idza ihtadaitum. Tidak memberikan mudarat kepada kalian orang yang sesat apabila kalian mendapatkan petunjuk. Artinya apa? Ya, sebagaimana di tafsir dikatakan alzimu anfusakum bil amali bi ta'atillah. Lazimkanlah senantiasalah kalian ya konsisten dengan melakukan ketaatan kepada Allah wa zinabi ma'siyatihi dan menjauhkan maksiatnya. Wa daumu ala dzalika. Dan konsistenlah terus meneruslah atas keadaan tersebut wa illam yastajibin nasulakum. Sekalipun manusia tidak menjawab ya seruan. Ya, jadi kalau kita dalam berdakwah itu kita ya, harusnya jangan peduli dengan hasilnya gitu ya. La yadurukum man dhalla idza hadaitu. Tidak akan memudaratkan kalian orang yang sesat apabila kalian mendapatkan petunjuk. Jadi intinya adalah kita. Kalau kitanya mendapatkan petunjuk, melaksanakan ketaatan kepada Allah, menjauhi maksiatnya, menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak akan memudaratkan kita. Ilallahi marji'ukum. Ya, hanya kepada Allah lah tempat kembali kalian jami'an seluruhnya. Jadi mau yang taat mau yang maksiat semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inabiyukum bima kuntum ta'malun. Lalu Allah akan memberitakan kepada kalian apa yang dahulu kalian kerjakan. Orang yang sesat bisa saja dia merasa tenang di dunia gitu ya. Karena memang di dunia belum ada hisab, tapi nanti di akhirat apa yang dikerjakan oleh setiap orang di dunia akan di ya sampaikan, akan diberitakan, akan dikabarkan. Sehingga ahli-ahli ketaatan akan bersenang dengan tabungan amal yang telah dia simpan di dunia, sementara orang-orang ya yang bermaksiat, orang-orang yang sesat akan menyesali perbuatannya nanti di akhirat. Nah, baca Bu Yasra. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainakum idza hadara ahadakumul maut. Idza hadara ahadakumul maut hinal wasiyyati tsnani dzawa 'adlin minkum. ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. Wahai orang-orang yang beriman, kesaksian di antara kalian apabila telah datang kepada salah seorang di antara kalian kematian. Ketika berwasiat dua orang yang mempunyai keadilan di antara kalian atau dua orang lain dari selain kalian. Jika kalian bepergian di bumi, maka menimpa kalian musibah kematian. Kalian menahan keduanya setelah sholat, maka keduanya bersumpah demi Allah. Jika kalian ragu-ragu, kami tidak memberi dengannya harga. Walaupun dia kerabat. Dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah. Sungguh kami jika demikian benar-benar termasuk orang-orang yang berdosa. Ya harfu nida ayyu munada ha harfu tambih alladzina isim mausul sebagai badal amanu fil madi. Awal sebagai fa'il, syahadatu mubtada bainikum baini mudhafun ilaih, kum Syahadatu mudhafun mungkin ilaih. kemarin mana, Bu? Syahadatu. Oh, kan Oh. kemarin tadi mubtada ya. Khobarnya yang mana? Khobarnya bagus, bainikum. Enggak lah, itu kan mudhaf ilaih. Justru kan ini saya lagi nyari Oh, kalau yang eh. bilang itu mubtada, khobarnya yang mana gitu. Ada usah. Hah? Ya, yang mana? Mubtada syahadatu mubtada. Kalau syahadatu mubtada, khobarnya yang mana? Khobarnya apa belum Ustaz? Hah? Mana Belum khobar? gimana maksudnya? Hah? Kan syahadatu mubtada. Ya, khobarnya yang mana? Khobarnya syahadatu mudhof. Bainikum mudhofun ilaih. Di belakang ya, khobarnya. Belum ya Ustaz? Apa di Nanti, belakang? nanti. Nanti kesaksian di antara kalian, bila kalian, apa namanya, sekarat gitu ya. Iya. Apa dua orang, jadi khabarnya isnan nanti. Iya. Jadi di belakang. Ida. Ida dorof. Hadoro fil madi. Ahada. Ahada. Maf'ulun bi. Kum domir. Mutasil sebagai mudofun ilaih. Al mautu fa'il hina dorof zaman al wasiyati mudofun ilaih isnani khobar dawa na'at adlin mudofun ilaih minkum jarwa majrur au harfu atfin akhoroni ma'tuf ya Ustaz. Matuf ala apa? Ma'tuf ala isnani min ghairi jar wa majrur kum mudafun ilaih in harfu syartin antum domir munfasil sebagai fa'il dorobtum sebagai mubtada ya. Antumnya ya, antumnya mubtada. Nah. Dorobtum fil madi tumnya sebagai fa'il. Fil ardi jarwa majrur. Alfa'u harfu atfin. Asoba fil madi. Watta'u litatnis kum maf'ulun bi. Musibatu fa'il. Al mauti mudhafun ilai. Tahbisuna fil mudhari. Alwaw sebagai fa'il. Min ba'di jar wa majrur as-salati mudhafun ilaih alfa'u harfu atfin yuqsimani fil mudhari wa alifu isnaini sebagai fa'il billahi jar wa majrur in harfu syartin irtabtum fil madi tumnya sebagai fa'il la harfu nafiin nashtari fil mudore fa'ilnya domir mustatir nahnu bihi jarwa majrur samana maf'ulun bi alwaw alwaw lil hal lau harfu syartin kana fil madi nakis isimnya domir mustatir za khobar kana qurba mudhafun ilai al waw harfu atfin naktumu fil mudhari fa'ilnya dhamir mustatir nahnu syahadata maf'ulun bi allahi lafdul jalalah sebagai mudhafun ilai in idza harfu idza harfu jawab Ida syarti aja. Syarti. Ida harfu syart. Oh ini idan ya, ya apa apa. Idan harfu jawab lami la lam lam apa lam kai lam taukid kalau lam kai mas namanya fiil bu. Oh iya iya. Min harfud jar isnaini isim majrur bil asimin bukan isnaini. Oh iya iya asimin asimin min as minal minal asimin berarti jar wa majrur sebagai khobar khobar inna. Nah. Ya ayyuhalladzina saddaqu saddaqullaha wa rasulahu wa amilu bi syar'ihi idza qaruba qarubal mautu min ahadikum falyushhid ala wasiyatihi isnaini aminaini minal muslimina au akhorai akhoraini au akhoraini min ghairil muslimina indal hajata wa adami indal haja haja haja indal hajati ya nah indal hajati wa adami wujudi ghairihima minal muslimina tushidunahuma min in antum safartum fil ardi fahalla bikumul mauta wa in irtabtum fi shahadatihima faqifuhuma min ba'di salati ayu salatil muslimina wa bi khasatin kan ayu ay gitu ay ay ay salatil muslimina ay salatil muslimin wa bi khosatis salatul asri bi khosatin salatul asri fayuqsimani billahi qasaman khalisan la ya'khudhani bihi aywadan minad dunya wala yuhabiyani bihi dha qorobatin minhuma wala yaktumani bihi syahadatan lillahi indahuma wa annahuma in fa'ala dhalika fahuma minal mudnibina. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti Rasulnya dan melaksanakan syariatnya, bila telah dekat datang ajal salah seorang dari kalian, hendaklah dia mempersaksikan kepada dua orang yang terpercaya dari kaum muslimin atas wasiatnya, maupun dua orang dari selain kaum muslimin dalam keadaan mendesak dan tidak ada orang selain mereka berdua dari kaum muslimin. Bila kalian mempersaksikan pada mereka berdua ketika kalian dalam perjalanan di muka bumi, jauh dari di muka bumi, lalu kematian datang pada kalian, apabila kalian meragukan persaksian mereka berdua, tahanlah mereka berdua setelah sholat. Maksudnya sholat kaum muslimin, terutama sholat asar. Kemudian mereka bersumpah atas nama Allah dengan sumpah yang ikhlas, tanpa mengharap imbalan duniawi. Dan tidak pula bersikap lunak di hadapan kaum kerabat mereka berdua. Dan tidak menyembunyikan kesaksian yang ada pada mereka karena Allah. Dan sungguhnya bila mereka melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan, maka mereka berdua termasuk orang yang berbuat dosa. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu shahadatu bainikum idza hadara ahadakumul mautu hinal wasiyyah idza hadara ahadakumul mautu hinal wasiyyah isnan dawa adlim minkum aw afarani min ghairikum أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. Wahai orang-orang beriman, hadirkanlah saksi di antara kalian apabila salah seorang dari kalian ya dihampiri kematian. Hinal wasiyah, ketika memberikan wasiat, hadirkan dua orang saksi. Dawa adli minkum, yang memiliki sifat adil di antara kalian. Au akharani min ghairikum, atau dua orang yang lain dari selain kalian. Maksudnya dari selain kaum muslimin. In antum darabtum fil ard, jika kalian bepergian di muka bumi, fa'asobatkum musibatul maut, lalu menimpa kalian musibah kematian. Tahbisunahuma, ya kalian tahan keduanya, yaitu saksi, min ba'di sholat, dari setelah sholat, fayuqsimani billahi, maka kedua saksi tersebut wajib bersumpah sama Allah Subhanahu wa taala, inirtabtum la nashtari bi samana, jika kalian ya ragu-ragu ya. Jadi sebetulnya kalau memang yakin nggak perlu diambil sumpahnya. Jadi dengan seseorang memberikan wasiatnya, maka itu sudah berlaku ya. Namun lebih afdol lagi kalau keduanya diminta untuk bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga wasiat tersebut dan menyampaikannya kepada keluarga si mayit dengan komitmen la nashtari bihi samana, ya kami tidak akan ya membelinya dengan harga apapun. Maksudnya ya, dia tidak akan memberikan kesaksian palsu dan tidak mau dibayar untuk memberikan kesaksian palsu. Walau kana dha qurba, sekalipun itu terhadap keluarga mereka sendiri. Wala naktumu syahadatallah, dan kami tidak akan menyembunyikan persaksian Allah Subhanahu wa taala, inna idzal laminal asimin. Sesungguhnya kami kalau begitu, yaitu kalau menjual persaksian hanya karena masalah harta atau menyembunyikan persaksian, maka ya ini termasuk perbuatan al-asimin ya, orang-orang yang berbuat maksiat, orang-orang yang berbuat kejahatan. Jadi ya, ini bicara tentang anjuran untuk memberikan wasiat ya. Dan memang wasiat ini dalam Islam ya sesuatu yang diatur ya. Dan wasiat ini beda sama warisan. Kalau warisan itu kan sudah pasti berkaitan dengan harta. Adapun wasiat belum tentu berkaitan dengan harta. Wasiat itu bisa tentang harta juga, dan juga bisa untuk wasiat yang lain ya. Para ulama ya zaman dahulu itu ketika mereka ingin apa mulai tampak tanda-tanda akan mengalami kematian ketika mereka sekarat, mereka akan memberikan wasiat seputar takwa, wasiat agar beriman ya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dalam haji wada'nya itu memberikan wasiat yang dari isi wasiatnya beberapa sahabat menyadari bahwa itu adalah ya masa-masa terakhir kebersamaan mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, kalaupun misalnya wasiatnya itu berkaitan dengan harta, maka ya dalam Islam ada ketentuan ya bahwa wasiat itu tidak boleh melebihi sepertiga dari harta mayit ya. Jadi misalnya kalau ada orang meninggal, dia punya harta 10 miliar, kemudian saat dia sekarat gitu ya, dia mengatakan aku berwasiat agar kalau aku meninggal, tolong berikan 5 miliarnya untuk si Fulan. Misalnya gitu dia. Nah, ini jelas nggak boleh. Jadi maksimalnya adalah sepertiga. Jadi kalaupun misalnya wasiatnya 5, maka yang diberikan adalah sepertiganya. Ya. Karena 2/3-nya itu adalah hak dari ahli waris. Dan itu juga menunjukkan bahwasanya orang-orang yang menjadi saksi wajib menjaga kesaksian apapun yang terjadi, ya. Dibayar ataupun ya karena alasan lain tidak boleh membuat kesaksian palsu, ya. Karena kalau dilakukan ini termasuk salah satu bentuk kejahatan. Ya, selanjutnya. Baca Bu Marsi ya. Bu Marsi. Ya, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in 'uthira 'ala annahuma istahaqqa itsman fa akharani yaqumani maqamahuma. وآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذًا لمن الظالمين. Jika terbukti kedua saksi itu berbuat dosa, maka dua orang yang lain menggantikan kedudukannya, yaitu di antara ahli waris yang berhak dan lebih dekat kepada orang yang mati. Lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah, sungguh kesaksian kami lebih layak diterima daripada kesaksian kedua saksi itu, dan kami tidak melanggar batas. Sesungguhnya jika kami berbuat demikian, tentu kami termasuk orang-orang yang zalim. Al-fa'u harful isti'na in harfu syartin utira fi'il madi huwa fa'ilnya ala harfu jarin anna harfu nasbin huma isim ini ala isim majrurnya yang mana Ustaz? Itu kalau setelah ala ana ya berarti itunya jumlahnya. Oh. Huma isim ana istahaqqa fi'il madi alif sebagai fa'ilnya isman fi'il maf'ulun bi fa harfu 'athfin akharani ma'tuf yaqumani fi'il mudhari alif sebagai fa'ilnya maqamahuma maqama fi'il maf'ulun bi huma maf'ul mutlak aja maf'ul mutlak huma mudhafun ilaih minal ladina jar wa majrur istahaqqa fi'il madi huwa fa'ilnya alaihim jar wa majrur aulayan mudhafun ilaih fa yuqsimani fa harfu atfin yuqsimani fi'il madi alif fa'ilnya billahi jar wa majrur la syahadatuna alamu lamut lamu taukid syahadatu mubtada ya Ustaz ya mubtada nanya mudhafun ilaih ahakku khabarnya min syahadati jar wa majrur hima mudhafun ilai wa harfu atfin ma harfu nafyin i'tadaina fil madi na sebagai fa'ilnya inna harfu ta'kid wa nasbin idha dharfiyah syartiyah la harfu taukid mina zalimin jar wa majrur tafsirnya tafsirnya Ustaz. Oh ya, apa? Fa in tala'a awliya'ul mayyiti 'ala anna shahidina al-madhkurina qad athiman. Athiman ya Ustaz ya. Qad mana itu? Qad asima gitu. Qad athima fil maghdiyah. Qad athima bil khiyanati fi syahadati awil wasiyati فليقم مقامهما في الشهادة اثنان من أولياء الميت فيقسمان بالله لشهادتنا صادقة أولى بالقبول من شهادتهما الكاذبة وَمَا تَجَاوَزْنَا الْحَقَّ فِي شَهَادَتِنَا إِنْ اعْتَدَيْنَا وَشَهِدْنَا بِغَيْرِ الْحَقِّ لَمِنَ الظَّالِمِينَ الْمُتَجَاوِزِينَ حُدُودَ اللَّهِ. Dan jika terbukti keluarga si mayit dan atas dua orang saksi yang disebutkan berbuat dosa, yaitu berkhianat atas kesaksian atau wasiat itu, maka dirikanlah di sini maka gantikanlah tempat mereka gitu ya Ustaz ya. Maka gantikanlah tempat mereka pada kesaksian dua orang dari keluarga mayit. Lalu mereka berdua bersumpah kepada Allah, sesungguhnya kesaksian kami adalah benar, lebih lebih utama diterima ketimbang daripada kesaksian mereka berdua yang berbohong. Maka tidaklah kami dapat menggantikan gitu Ustaz. Tajawazna. Kami melampaui. Dan tidaklah kami melanggar. Gimana Ustaz? Melanggar. Dan tidaklah kami melanggar kebenaran dari kesaksian kami, sesungguhnya kami telah sesungguhnya jika kami melampaui batas. Sesungguhnya jika kami melampaui batas dan kami bersaksi dengan selain kebenaran, sesungguhnya kami termasuk orang-orang yang zalim dan melampaui batas atas ketentuan-ketentuan Allah. Namanya barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Fiika barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa in 'usira 'ala annahuma istahaqqa isman fa akharani yaqumani maqamahuma. فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. Maka jika diketahui bahwasanya kedua orang saksi tersebut melakukan kejahatan, maksudnya melanggar atau berkata sesuatu tanpa hak terkait dengan kesaksiannya, fa akharani yaqumani maqamahuma, maka dua orang ya menduduki kedudukannya. Artinya dua orang menggantikan posisi dari kedua saksi yang diketahui bersaksi tanpa hak. Dari orang-orang yang berhak untuk menjadi saksi dari wali atau dari keluarga mayit. Fayuqsimani billah, maka keduanya, berarti ini saksi yang baru ya, saksi dari keluarga si mayit, bersumpah kepada Allah. Apa sumpahnya? La syahadatuna ahaqqu min syahadatihima, bahwa persaksian kami lebih benar daripada persaksian dua orang yang tadi bersaksi tanpa hak. Wa ma atadaina, dan kami tidak melanggar, kami tidak melampaui batas. Inna idzal laminadh dhalimin, sesungguhnya kami apabila melakukan pelanggaran, yang bersaksi tanpa hak, ya, sungguh termasuk orang-orang yang zalim. Ini masih lanjutan yang tadi, ya. Jadi, betapa pentingnya untuk menjadi saksi yang adil, mengatakan apa yang sejujurnya. Nah, apabila ditemukan bahwasanya saksi yang ada malah bersaksi dengan saksi yang palsu, maka ini bisa digantikan dengan saksi yang lain. Nah, dan mungkin untuk materinya sampai di sini, kita akan baca beberapa pertanyaan yang masuk. Tafsir 105, Bu Dewi, ya. Nahaitum atau nahitum yang benar? Tadi dibaca nahitum. Nahaitum, ya. Karena kan firmadinya naha yanha. Naha yanha nahyan, ya. Nahin, dan seterusnya. Jadi, ini adalah nahaitum. Ya. Kemudian, Bu Kurniati, khobar antum tahbisu, ya Ustadz. Maksud apa ini? Ayat 106. Ayat 106. Tahbisu nahuma, kenapa ini? Kan kalau tahbisu nahuma ini kan fi'il mudhari, ya. Fi'il mudhari, wawunya fa'il, kemudian humanya maf'ul bih. Jadi ini mah fi'il, ya. Fa'il sama maf'ul bih udah lengkap semuanya ada di sini. Tahbisu nahuma. Masih buku niati tafsir asas 6 disebut aw akharaini, itu bukannya akharina, ya. Itu kan matup dengan muslimina. Enggak, ya. Jadi akharaini ini matupnya ke itu, kedua orang isnaini itu. Karena kan ayatnya aja kan enggak aw akharina min ghairikum, tapi aw akharani min ghairikum. Jadi akharani matupnya ke isnani sebagaimana yang di tafsirnya. Mana tafsirnya? Ini aw akharaini, ya. Karena matupnya ke isnaini aminaini minal muslimin. Jadi dua saksi dari kaum muslimin atau dua saksi dari selain muslimin, ya. Jadi sama-sama dua saksi. Tentunya, ya, indal haja. Kalau masih ada orang Islam, wajib menjadikan orang Islam sebagai saksi dibanding orang kafir. Nah. Bu Delis bertanya, apakah wasiat yang dibuat tertulis harus ada saksi juga di surat tersebut? Iya, sama aja. Untuk memastikan bahwa surat tersebut memang tulisan dari orang tersebut, bukan karangan, maka perlu ada saksi juga, ya. Jadi mau lisan atau tulisan, tetap harus ada saksinya. Hasan setuju, al-sirah fil madi majul. Betul. Ya, tadi memang nggak dibilang majul, ya. Tadi keliru, ya. Jadi yang benar al-sirah ini kan jelas duma awalu kusirah maqabla akhirihi. Ini merupakan fi'il madi majhul. Nah, jadi demikian ya materi kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.